Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wa. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan menjadikan pelakunya hina. Padahal sebelumnya dia terhormat dan memiliki kedudukan yang tinggi, tapi dikarenakan dosa dan kemaksiatan membuat hina dan rendah dirinya. Setelah kita jelaskan tentang keadaan manusia ketika melakukan kemaksiatan, maka turun derajatnya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya. Ada yang turunnya hanya satu tingkatan saja, ada juga yang turunnya sangat jauh sekali, bahkan lebih jauh daripada timur dan barat. Kemudian ketika hamba melakukan kemaksiatan kemudian bertobat, apakah derajatnya kembali kepada derajat semula ataukah di bawah derajatnya yang semula? Terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan dengan masalah ini. Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan at-tahqiq yang benar setelah pengkajian berkaitan dengan masalah ini. Ana min at-taibina man ya'udu ila arfa'a min darajatihi. Sesungguhnya di antara orang-orang yang bertobat ada yang kembali kepada derajat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Wa minhum man ya'udu ila misli darajatihi. Dan di antara mereka ada yang kembali ke derajatnya yang semula, yang semisal. Wa minhum man la yasilu ila darajatihi. Dan di antara mereka ada juga yang tidak sampai kepada derajat yang sebelumnya. Sehingga kesimpulannya, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, terhormat, kemudian melakukan kemaksiatan, maka keadaannya menjadi hina dan rendah. Kemudian ketika orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kembali kepada derajatnya yang semula ataukah tidak? Kata Syaikhul Islam, orang yang bertobat itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang kembali kepada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ada juga yang kembali kepada derajat yang semisal dengan derajat yang sebelumnya dia melakukan kemaksiatan. Ada juga di antara mereka yang tidak sampai kepada derajat yang sebelumnya. Qultu, aku katakan, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wahada bihasbi kuwati taubati wa kamaliha. Dan ini sesuai dengan kuat serta kesempurnaan taubatnya. Kalau taubatnya kuat dan sempurna, bisa jadi dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari derajat yang sebelumnya. Ya. Tingkat taubat seseorang berbeda-beda. Ada yang lemah taubatnya. Ada juga yang kuat dan sempurna taubatnya. Ada yang setengah-setengah. Ada juga yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, diperintahkan untuk taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. وَمَا أَحْدَثَتْهُ الْمَعْسِيَةُ لِلْعَبْدِ مِنَ الدُّلِّ وَالْخُدُوعِ وَالْإِنَابَةِ. Dan juga sesuai dengan sejauh mana kemaksiatan tersebut mempengaruhi seorang hamba berupa menghinakan diri, merendahkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hadari wal khaufi minallah, waspada dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba, ada yang dengan dosa dan kemaksiatan tersebut membuat seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, waspada dan juga takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wal buka'i min khasyatillah, dan juga takut menangis dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika seorang melakukan kemaksiatan, kemudian setelah melakukan kemaksiatan tersebut, tumbuh rasa tunduk kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, penyesalan yang luar biasa, sehingga dia berwaspada dan berhati-hati serta takut dari adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menangis dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi tingkatan dan derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat yang sebelumnya. Faqad taqwa hadhil umur hatta ya'ud at-ta'ibu ila arfa'a min darajatihi. Dan kadang-kadang perkara-perkara ini kuat pada dirinya. Terjatuh kepada kemaksiatan, kemudian dia menyadari atas dosa dan kemaksiatannya sehingga membuat dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia waspada jangan sampai terjatuh lagi kepada kemaksiatan, takut dari adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perkara ini kuat pada dirinya sehingga orang yang bertobat tadi kembali kepada derajat yang lebih tinggi dari derajat yang sebelumnya. orang yang keadaan seperti ini, kuat taubat dan sempurna taubatnya, maka keadaan dia setelah melakukan kemaksiatan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi derajatnya dibandingkan sebelum dia melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, wa yasira ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ati. Sehingga setelah taubat keadaan dia lebih baik dari keadaannya sebelum melakukan dosa dan kesalahan. Nah, sehingga dengan taubat itu, kadang-kadang seorang keadaannya menjadi lebih baik dari sebelum terjatuh kepada dosa dan kesalahan tersebut. Nah, ini sesuai dengan sejauh mana kuat dan sempurnanya taubat yang dia lakukan. Fahada qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmah. Dan ini kadang-kadang kesalahan yang dia terjatuh padanya sebagai rahmat pada haknya. Kadang-kadang kesalahan yang dia terjatuh padanya sebagai rahmat pada dirinya. Nah, wa innaha nafat anhu da'al ujbi. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan tersebut bisa menghilangkan penyakit bangga diri dari dirinya. Kadang-kadang sekali lagi seorang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan dan ini sebagai rahmat baginya supaya orang ini benar-benar bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan dosa dan kemaksiatan tersebut bisa jadi menghilangkan sifat bangga diri yang ada pada dirinya. Kadang-kadang seorang bangga dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Bangga diri dengan jasa-jasanya. Bangga diri dengan ketaatan dan ibadahnya. Nah, bisa jadi dengan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya menghilangkan rasa bangga diri tersebut. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan kadang-kadang kesalahan dosa pada seorang itu sebagai rahmat bagi dirinya. Tentunya tadi ketika dosa yang dia perbuat pada dia sadar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dosa yang dilakukannya ini membuat menghilangkan sifat bangga diri. Nah, tidak boleh kita bangga diri dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Dikarenakan yang menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah amalan-amalan kita. Tapi yang menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan hanya sebagai sebab saja, bukan faktor utama. Faktor utamanya ada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita bangga diri dengan amalan-amalan yang kita perbuat. Nah, wa khallasathu min siqqatihi bi nafsihi wa illalihi bi a'malihi. Dan bisa jadi kemaksiatan tersebut membebaskannya dari kepercayaan terhadap diri dan amalannya. Kadang-kadang seorang hanya menggantungkan kepada kekuatan yang ada pada dirinya saja. Kadang-kadang seorang hanya menggantungkan kepada amalan yang diperbuatnya saja. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan adanya kemaksiatan yang dia perbuat, bisa jadi membebaskannya dari kepercayaan terhadap dirinya dan amalannya. Sehingga tidak tergantung kepada dirinya. Tidak tergantung kepada amalannya. Akan tetapi dia menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wawada'at khadda dara'atihi wadullahu wankisarahu ala atabati babi sayyidihi wa maulahu. Dan kemaksiatan tersebut bisa jadi meletakkan pipinya dalam artian penuh kesadaran terhadap dirinya. Kemaksiatan menjadikan dia sadar diri. Nah, membuat dia sadar dirinya di hadapan pintu penguasanya. Di hadapan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arwafathu qadrahu. Dan kemaksiatan juga bisa membuat seseorang mengenali kedudukan dirinya. Nah, dengan kemaksiatan membuat seorang sadar diri, mengenali kedudukan dirinya, bahwasan dirinya itu ya hamba yang lemah, dirinya itu ya hamba yang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Dia tidak bangga terhadap amalan-amalan yang terbuatnya. Dikatakan sifat bangga diri ini sifat yang berbahaya, sifat yang membinasakan. Salasun muhlikat, Rasulullah mengatakan tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya ijabul mar'i binafsi. Seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Merasa banyak amalannya, bangga dirinya. Kemudian dia merendahkan orang yang di bawah amalannya. Merasa tinggi ilmunya, dia bangga diri. Dan merendahkan orang-orang yang di bawah ilmunya. Nah, sehingga adanya kemaksiatan, di antara hikmahnya, membuat seorang itu mengenali kadar dirinya. Mengenali kedudukan dirinya. Masing-masing kita hendaklah memahami kadar diri kita. Rahimallahu mura'an ya'arifu qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Wa ashhadathu faqrahu wa daruratahu ila hifdi maulahu lahu. Dan mempersaksikan dirinya tentang kefakiran dan butuhnya terhadap penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Nah, ini pun diantara hikmah. Seseorang terjatuh kepada kemaksiatan bisa menyebabkan seseorang menyadari tentang kefakiran dirinya, butuhnya dirinya kepada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam setiap perkara kita butuh penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab Allah menjaga kita, kalau seandainya kita menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Wa ila afwihi anhu wa maghfiratihi lahu. Dan juga mempersaksikan butuhnya kita kepada ampunan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Ketika seorang terjatuh kepada kemaksiatan dosa, membuat dirinya sadar bahwasanya butuh terhadap ampunan Allah, butuh terhadap maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajat min qalbihi sawlatat ta'ah. Dan mengusir dari hatinya perkara yang menghalangi ketaatan. Nah, dia berusaha untuk mengusir perkara-perkara yang menghalangi ketaatan. Penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, hasad. Atau penyakit hati yang lainnya. Yang bisa menghalangi dari ketaatan-ketaatan. Wa kasarat anfahu min ayyas makha biha aw yatakabbara biha. Dan dia menghancurkan dirinya dari sifat angkuh dan juga sombong terhadap dirinya. Nah, aw yara nafsahu biha khairan min ghairi. Atau memandang dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Yang ini merupakan sifat bangga diri. Ketika seorang memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Kalau ada perasaan demikian, ini sudah terjatuh kepada sifat bangga diri. Kalau dibiarkan, bisa jatuh kepada sifat sombong. Sombong itu diawali dengan bangga diri. Terhadap apa yang ada pada dirinya, biasanya dia merendahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Dia bangga dengan ilmu yang dimilikinya. Ujung-ujungnya, dia merendahkan orang yang di bawah ilmunya. Dia bangga dengan amalan yang diperbuatnya. Ujung-ujungnya, dia merendahkan orang-orang yang amalannya di bawahnya. Nah, wa awqafathu baina yaday rabbih mawqifal khata'ina al mudnibin. Dan dia memposisikan dirinya di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, posisi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, orang yang melakukan dosa-dosa. Bahwasanya dirinya itu hamba yang banyak melakukan dosa-dosa. Tidak menyombongkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya pun demikian. Memposisikan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang terjatuh kepada kezaliman, terjatuh kepada dosa. Nah, Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri-diri kami. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di penghujung solat kepada Abu Bakar, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kathira wa la yaghfiru dunuba illa anta faghfiri maghfirata min indik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan di sisimu. dan rahmatilah aku. Nah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ya. Memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, posisi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, ini di antara hikmah ketika seorang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, kemudian dia bertobat. Dia akan memposisikan dirinya di hadapan Allah sebagai orang yang terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Seperti yang disebutkan tadi, Nabi Adam alaihissalam ketika terjatuh kepada dosa kesalahan, nah, menyatakan tadi, Rabbana zalamna anfusana. Rabb kami. Nah, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Nah, nakisar ra'si baina yaday rabbih. Menundukkan kepala di hadapan Rabb. Mustahiyan khaifan minhu wajilah. Dalam keadaan malu dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhtaqiran li ta'siyatihi. Menganggap kecil ketaatan yang dilakukannya. Saya ini hamba yang sedikit sekali melakukan ketaatan. Musta'diman li ma'siyati, menganggap besar kemaksiatan yang diperbuatnya. Nah, jangan kita menganggap kecil kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Dikarenakan sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan, yang kita maksiati itu Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Agung. Sehingga orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya, dia menganggap besar kemaksiatan yang pernah dilakukannya tersebut. Nah, dan dia menganggap ketaatan-ketaatan yang dia lakukan sedikit. Sementara kemaksiatan yang dilakukan sangatlah banyak. Arafa nafsahu bin naqsi wadzam. Menyadari dirinya dengan kekurangan dan dosa-dosa. Menyadari dirinya hamba yang banyak kekurangan, kesalahan dan terjatuh kepada dosa. Wa rabbahu munfaridan bil kamali wal hamdi wal wafa. Dan dia menyadari bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyendiri dalam kesempurnaan pujian dan juga janjinya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, Ista'asarallahu bil wafai wabil hamdi wa warajula. Hanya Allah sendiri yang menunaikan janjinya. Dan Allah lah yang berhak untuk pujian. Wa wallal malamata rajulah, dan Allah yang memalingkan celaan dari seseorang. Nah, sekali lagi, seseorang yang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi keadaannya itu lebih tinggi dari derajat sebelum dia melakukan dosa dan kesalahan tersebut. Kalau seandainya taubatnya sempurna, kalau seandainya kuat taubatnya, kemaksiatan yang dia lakukan membuat dirinya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan yang dia lakukan membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga kemaksiatan yang dia lakukan membuat dirinya sadar akan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemaksiatan yang dia lakukan membuat dia mengusir dari hatinya perkara-perkara yang bisa menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begitu juga kemaksiatan yang dia lakukan membuat dia menjauhi sifat angkuh, sifat sombong, atau menganggap dirinya. Maka kalau keadaannya demikian, setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan derajat sebelum dia terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan tersebut. Nah, ini yang selayaknya diperbuat oleh seseorang ketika terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Hendaklah menyempurnakan taubatnya kepada Allah, memperkuat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu ni'matin wasalat minallahi ilaihi istaqsaraha ala nafsihi wa ra'a nafsahu dunaha wa lam yaraha ahlan laha. Maka kenikmatan apa saja yang sampai dari Allah kepadanya, dia menganggap sesuatu yang banyak terhadap dirinya. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada dia, anggap ini sesuatu yang sangat banyak sekali. Kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepadanya. Wara'a nafsahu dunaha, itu rendah. Walam yaroha ahlan laha, dan dia tidak memandang bahwasanya dirinya itu pantas dan berhak untuk mendapatkan kenikmatan. Yeah. Dalam kondisi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, tapi Allah tetap saja memberikan kenikmatan. Nah, jika dia menganggap sangat besar sekali, sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadanya, padahal dirinya rendah, padahal dirinya hamba yang hina, dan dia memandang dirinya tidak berhak, ya, tidak pantas mendapatkan kenikmatan tersebut dikarenakan hamba yang melakukan banyak dosa-dosa. Wa ayu niqmatin aw baliyatin wasalat ilaihi ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbaru minha. Dan siksaan atau musibah apa saja yang sampai kepadanya, dia memandang dirinya berhak untuk mendapatkannya. Bahkan dengan sesuatu yang lebih besar darinya, dia berhak untuk mendapatkannya. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ra'a maulahu qad ahsana ilaih. Dan dia memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, penguasanya, penciptanya, telah berbuat baik kepadanya. Illam yu'aqibuhu ala qadri jurmihi wa la satrihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya sesuai dengan kadar kejelekannya, dosanya, wala satrihi, tidak juga setengahnya. Ini orang yang menyadari atas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan suatu hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya, tetap dia berbaik sangka kepada Allah. Bahkan dia memandang Allah telah berbuat baik kepadanya. Kenapa? Dikarenakan Allah tidak menghukumnya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah langsung menghukum sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya, akan habislah ia. Bahkan Allah tidak menghukum setengah dari kadar dosanya. Wala adna juz'in minhu. dan juga tidak sesuatu yang amat sedikit bagian dari dosa yang dilakukannya. Nah, tapi Allah hanya memberikan hukuman yang ringan, padahal dosa yang dilakukannya besar. Yeah. Sebagai bentuk peringatan, supaya dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yastahiquhu min al-'uqubah la tahmiluhu al-jibalu rasiyat. Sesungguhnya sebenarnya hukuman yang tidak mampu ditanggung oleh gunung-gunung yang kokoh. Nah, sebenarnya hukuman yang pantas dia dapatkan dikarenakan dosa dan kemaksiatan, hukuman-hukuman yang sangat besar di mana gunung-gunung untuk menanggungnya. Fadlan an hadzal 'abdi dha'if al-'aziz, lebih-lebih dari hamba yang lemah ini. Yeah. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala mendahului siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kalau kita mentafakuri tentang akibat dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, belum seberapa dibanding dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau seandainya Allah memberikan hukuman sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, atau setengahnya saja, niscaya kita akan hancur. Nah, akan binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, sebagai bentuk tadi peringatan supaya hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat baiknya Allah. Walaupun kita terus melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Allah tetap memberikan kesempatan hidup kepada kita. Nah, jika keadaan orang yang benar-benar bertobat kepada Allah tadi, setiap nikmat yang sampai kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala dia anggap sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat banyak terhadap dirinya. Sehingga dia bersyukur, padahal dia pandang dirinya tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut. Nah, dirinya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Kenapa? Dikarenakan dirinya hamba yang banyak melakukan dosa. Sehingga dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan hukuman, dia memandang dirinya pantas mendapatkan hukuman tersebut. Dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Bahkan dirinya pantas untuk mendapatkan hukuman yang lebih besar daripada ini. Sehingga dia memandang bahwasanya Allah itu sangat baik sekali. Berbuat baik kepada dirinya, Allah tidak menghukumnya sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Bahkan tidak sampai setengah dari kadar dosa dan kesalahannya. Nah, kenapa? Dikarenakan hukuman yang berhak dia dapatkan disebabkan dosa dan kesalahan tadi sebenarnya hukuman yang gunung-gunung yang kokoh saja tidak mampu untuk menanggungnya. Apalagi hamba yang lemah, manusia. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat baik sekali. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku ini mendahului kemarahanku, kemurkaanku. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Zat yang menyayangi, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Yeah. Sampai kita sebutkan tadi dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengalahkan kemurkaannya. Nah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengalahkan hukumannya. Sehingga tatkala kita terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sempurnakan dan perkuat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar derajat kita lebih baik dari derajat yang sebelumnya. Ya, ilahun alhamdulillah. Salam kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.